Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman 105 tentang anwa'ul khabari, macam-macam khabar. Diterangkan di sini al-khabaru yanqasimu ila salasati aqsamin. Khabar itu terbagi menjadi tiga macam atau tiga bagian. Awalan al-mufradu, yang pertama namanya khabar mufrad. Sanian al-jumlatu, yang kedua namanya khabar jumlah. Salisan shibhul jumlati, yang ketiga namanya khabar shibhul jumlah. Kita lihat satu persatu. Awalan al-mufradu, yang pertama khabar mufrad. Maka diterangkan al-maqsudu bil-mufradi huna ma laisa bijumlatin. Yang dimaksud khabar mufrad di sini adalah khabar yang bukan berupa jumlah dan juga tentunya bukan berupa sibul jumlah gitu. Sehingga yang dimaksud mufrad itu bukan khabar berupa isim mufrad, bukan, tapi khabar yang dia bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa sibhul jumlah. Apa contohnya? Nahwu contohnya hadza talibun. Ini contoh khabar mufrad. Di sini khabarnya talibun. Ya, dia khabar mufrad karena bukan jumlah dan juga bukan sibhul jumlah. Termasuk khabar mufrad ketika berupa isim musanna. Contohnya hadzani talibani, maka talibani ini namanya khabar mufrad meskipun berupa isim musanna. Bahkan termasuk khabar mufrad itu ketika berupa isim jamak. Contohnya haula'i tullabun, mereka ini adalah para siswa. Ya, tullabun ini juga termasuk khabar mufrad meskipun berupa jamak taksir gitu. Jadi itulah yang dimaksudkan khabar mufrad. Intinya apa? Intinya adalah khabar yang dia bukan jumlah dan juga bukan sibul jumlah. Kemudian yang kedua, sanian al-jumlatu, khabar jumlah. Maka diterangkan di sini yastamilul khabarul jumlah. Yastamilul khabarul jumlatu ala dhamirin ya'udu ilal mubtada'i. Ini kaidahnya. Khabar jumlah itu pasti mencakup, khabar jumlah itu mencakup atau di situ mengandung sebuah dhamir yang kembali kepada mubtada. Jadi pastikan ketika berupa khabar jumlah, lihat di dalam jumlah tersebut ada sebuah dhamir. Dhamirnya kembali ke mubtada, itu pasti. Karena itulah robitnya sebagai penghubungnya. Baik dhamirnya dhamir zahir ataupun dhamir mustatir, yang jelas ada dhamirnya. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya, sehingga diterangkan di sini watan qasimu ila qismaini. Khabar jumlah itu terbagi menjadi dua. Alif jumlatun ismiyatun, ba jumlatun fi'liyatun. Ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa jumlah fi'liyah. Contoh dari jumlah ismiyah nahwu aliyun, abuhu mudarrisun. Ali itu ayahnya dia adalah seorang guru. Maka khobarnya mana? Khobarnya jumlah ismiyah, yaitu abuhu mudarrisun. Satu jumlah ini sebagai khobar bagi aliyun. Dan di dalam jumlah tersebut ada dhamir yang kembali ke mubtada, yaitu pada abuhu ada dhamir ha, dia kembalinya ke mubtada. Karena aliyun maka abuhu. Ini misalnya ya kalimatnya Fatimatu abuha gitu ya. Abuha mudarrisun misal. Kemudian juga bisa berupa jumlah fi'liyah. Contohnya nahu al-mudarrisu yashrahud darsa. guru itu sedang menjelaskan pelajaran. Maka di sini khobarnya adalah jumlah fi'liyah yashrahu itu khobarnya. Kemudian mana dhamir yang kembali ke mubtada? Dhamirnya dhamir mustatir, yang dhamir huwa yang mustatir, yang tersimpan, yang kembali ke al-mudarrisu. Yang jelas pasti ada dhamirnya, baik itu dhamirnya zahir maupun dhamirnya dhamir mustatir. Nah, kemudian yang ketiga adalah sibhul jumlah. Ya, khabarnya berupa sibhul jumlah. Wa tanqasimu ila qismaini, dan sibhul jumlah itu terbagi menjadi dua. Alif al-jar wal majrur, ba al-dhorfu. Jadi sibhul jumlah itu simpel saja. Kalau kita ditanya apa itu sibhul jumlah, sibhul jumlah itu ya jar majrur atau dhorf gitu. Ketika ada jar dan majrur namanya sibhul jumlah, dan itu bisa menjadi khobar. Nahwu contoh ya, at-tiflu fil baiti, mubtadanya at-tiflu, khobarnya jar majrurnya fil baiti. Ya, maka kita katakan fil baiti fi mahalli rafin khobarun gitu. Jadi fil baiti dia dalam posisi rafa, dia adalah khobarnya. Kemudian yang contoh dhorof, nahwu al-mudarrisu amama tullabi, maka khobarnya adalah amama, itu dhorofnya itu. Ya, amama itu khobarnya, adapun at-tullabi itu mudhof ilaih dari amama. Contoh yang lain, as-sawmul yawma, puasa itu ada di hari ini. Ya, al-yawma itu adalah fi mahali rafin khobarun. Ya, adapun penjelasan i'rabnya al-yawma ya dzarfun mansubun wa alamatun nasbil fathatu, kemudian ditambahkan wa huwa fi mahali rafin khobarun. Kenapa? Karena al-yawma adalah dzarf. Ya, itulah gambaran tentang khobar. Kemudian yang berikutnya pada halaman 106, ya di situ nama liju mu'arabatun, contoh-contoh jumlah yang sudah di i'rab. Ya, ada 5 contoh. Al-awwalu Allahu alimun, as-sani ilahun ma'allahi, as-salisu matal imtihanu, ar-rabi'u al-mudarrisu yashrahu ad-darsa, al-khamisu ma muti'un al-khadimuna. Di situ diberi bimbingan bagaimana cara mengi'rabnya. Ya, maka tugasnya masing-masing silahkan hafalkan. Ya, hafalkan, jangan sampai tidak hafal. Karena ini bukan sekedar boleh dihafal, tapi harus hafal. Sering ana sampaikan, untuk mahir, lancar dalam mengi'rab, maka diawali dengan menghafalkan contoh-contoh kalimat yang sudah di'rab. Ya, nanti cara mengi'rab kita menjadi terarah, menjadi rapi, ya kalau istilah kita. Karena kadang, maaf saja ya, kadang ada yang mereka mengi'rab tapi i'rabnya itu enggak jelas urutannya dan salah penyebutannya. Ya, bisa jadi karena pakai cara sendiri, bisa jadi karena coba-coba saja, tidak mengikuti apa yang sudah ada gitu ya. Ya, sehingga untuk bisa mengi'rab ya hafalkan, pahami, terapkan gitu, dan sering latihan. Ya, akan ana bacakan di sini sebagai acuan untuk memahaminya, dan juga acuan di dalam cara bacanya, tentunya di dalam menghafalkannya. Allahu alimun. Allahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamm wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Ya, di sini tidak ana terjemahkan ya, karena sudah paham insyaallah, sudah biasa. Atau misal ada yang belum paham, tanyakan ya. Ya, ada yang belum paham ini apa maksudnya, tanyakan. Ya, karena di sini kita fokus ke cara mengi'rabnya. Nah, kalau ada yang merasa enggak paham, misal apa arti marfu'un, tanyakan, enggak apa-apa gitu. Apa arti wa alamatu rafi'i, tanyakan, itu enggak apa-apa. Ya, tapi bagi yang sudah paham ya tinggal dihafalkan saja. Ana ulangi ya. Allahu alimun, Allahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'ihi dhammatu dhahiratu. Alimun khabarun marfu'un wa 'alamatu rafi'ihi dhammatu dhahiratu. a'ilahun ma'allahi a'ilahun alhamsatu. Ini sebagai satu faedah ya. Faedah ini ketika kita mengi'rab lafaz yang satu huruf maka sebut namanya. Contoh ini a itu kita sebut namanya alhamsatu, bukan a adalah harfu istifhamin, bukan, tapi alhamsatu sebut nama hurufnya gitu. Alhamsatu harfu istifhamin mabniyun alal fathi ila mahalla lahu minal i'rabi ilahun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafa'ihi dhammatu dhahiratu ma'a dharfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun allahi mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu wa shibhul jumlati ma'a allahi fi mahalli rafin khabarun. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, matal imtihanu, ya kapan ujiannya gitu atau kapan tesnya. Mata ism istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Al-imtihanu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Al-mudarrisu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yashrahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun. Yaitu i'rab dari yashrahu ya. Jadi cara mengi'rabnya itu adalah sebutkan identitasnya, kemudian sebutkan tanda i'rabnya. Ya, kemudian ketika fi'il maka sebutkan mana fa'ilnya. Ketika fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya. Kemudian baru sebutkan kedudukannya, ya kedudukannya. Kemudian yang ke masih ini ya, ad-darsa. Yasrahu ad-darsa. Ya, ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Itu. Yang terakhir, ma muti'unil khadimuna, ma harfu nafyin. Ya, ma harfu nafyin. Jadi kalau kita sebut lafadz harfu maka ma harfu nafyin itu. Jadi bukan ma harfu nafiyah, bukan. Beda kalau gini, ma an-nafiyatu boleh. Tapi kalau sudah ada lafadz harfu maka tinggal harfu nafyin atau harfu nafiy gitu. Ana ulangi, ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi muti'un mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahiratu al-khadimuna fa'ilun sadda masaddal khabar. Ini contoh sadda masaddal khabar, fa'ilun sadda masaddal khabari marfu'un wa 'alamatu rafihi wawu. Ya, kenapa tanda rafa'nya wawu? Karena al-khadimuna adalah jamak muzakkar salim. Itulah ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan anwa'ul khabar dan juga latihan bagaimana cara mengi'rab. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, atas kesalahannya, kekurangannya ya kita minta ya maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.